no bahagiane timbang kelo mung di sio-sio rasa digawe towo cerita iki resno ora bakal iso nyawiji. Kesesang rasa ke karo koe anane ming rame wae soyo aco polahmu soyo ngawo mikir awakmu dewe karepmu dewe tanpa kelingan janji aku wale. Pancen iki tutu jodone rasa dipeksake kabeh iki wis ono dalane percaya wae Gusti mbote nate sare koe ra tau ngerteni rasa iki kepati pati ibu putu koe jodoh nih.